Mitra bisnis, antrian panjang di Merak terjadi lagi. Ratusan truk terjebak dan harus antri lama menunggu giliran masuk ke area pelabuhan. Antrian seperti ini di Merak terus terulang, setiap kali dengan alasan jumlah kapal pengangkut yang beroperasi tidak mencukupi. Sudah pasti, antrian seperti ini tidak produktif dan merugikan semua orang. Dan antrian Merak ini sudah terjadi sekitar 5 tahun terakhir ini dan seolah-olah tidak pernah tuntas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik, Karmelita Hartoto. Bu Karmel, apa komentar Anda? Frekuensi arus logistik dari Jawa ke Sumatera saat ini memang meningkat karena pemilik barang meningkat stoknya barangnya untuk menghadapi puasa dan lebaran tahun ini. Selain faktor-faktor tersebut, kenaikan volume kendaraan juga dipicu oleh masuknya liburan sekolah. Oleh karena itu, kita berharap pemerintah dapat mengantisipasi dengan memaksimalkan kapal yang sekarang sudah mencapai lebih dari 40 unit dan 5 pasang dermaga yang ada di lintas penyeberangan Merak Bakahuni. Maksudnya, meminimalkan dampak dari antrean kendaraannya. Para pengguna jasa penyeberangan agar dapat mengatur jadwal keberangkatan secara baik, agar kendaraan-kendaraan di Pelabuhan Merak itu tidak menumpuk pada jam yang sama, tapi tersebarlah dari 24 jam itu. Gitu loh mas. Dermaganya sendiri cuma juga memang sedikit gitu loh mas, masih kurang gitu. Mungkin harus lebih ke kapalnya ada 40 unit, tapi dermaganya ada 5 dermaga dan itu tidak semuanya jalan dengan baik gitu loh. Selain daripada masalah saat ini adalah udah mau deket puasa dan lebaran, orang tuh mulai pelan-pelan mengirim barang-barangnya untuk ke daerah kan gitu. Jadi memang kalau Mas menanyakan saat-saat ini ya saat-saat dekat bulan puasa dan ngapainnya menuju untuk lebaran. Jadi memang antrean banyak Mas. Lalu Bu, dikabarkan buruknya cuaca di Selat Sunda semakin memperburuk kondisi di Pelabuhan Merak. Bagaimana komentar Anda? Kalau cuaca itu kan gini Mas, cuaca ini sekarang nggak hanya di Indonesia tapi di negara-negara lain juga sama gitu. Kita nggak bisa prediksi, belakangan ini cuaca tuh susah diprediksi gitu ya. Jadi dengan berita yang kita dapat dan itu kan diprediksi kan. Dengan prediksi itu ya kita coba untuk tidak menjalankan melalui daerah-daerah tersebut gitu loh. Bisa diantisipasi. Kita harapkan pemerintah segeralah bertindak sesuatu menambahkan dermaga tersebut gitu loh. Kalau untuk antrian truk menuju Pelabuhan Merak sendiri yang mengular, bagaimana Ibu melihatnya? Ya kalau saya pikir ya, makin banyaknya dermaga di situ, makin juga cara mereka bekerja juga lebih cepat, saya rasa harusnya bisa berjalan lebih baik gitu. Apalagi sini sudah terjadi bertahun-tahun kan begitu. Demikian Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik Karmelita Hartoto. Saya Wendy Lim.